ku terima suratmu nan lalu. Penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang bagaikan sabda wadah pujangga. Kan ku simpan suratmu nan itu bak pusaka yang amat bermutu. Walau kita tak lagi bersuasana, cukup sudah tanjamu setia. Tapi sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang. Kemanakah risalahku kan ku alamatkan? Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Semoga lagi kau tak putus asa, sayang pasti kelak kita kan berjumpa. Kita akan berjumpa.